Lah ngapa asin begini ya? Halo, Wek. Halo, cewek. Halo. Ono apa, Thomas? Dung. Dung. Ngapa sih? Lah bocor makan-makan, Dung. Ya, ora tahu bahasa. Lah ya, hujanan ulet. Yang ngomongnya lambat begitu mah orang Jawa. Orang mana? Orang Jawa, makanya gue mah awang punya bini Jawa. Mendingan orang Betawi. Kalau kita rumah kita kebakaran teh laporan sama RT gue ancang. Wah lemes orang Betawi mah. Coba dah kalau Betawi laporan sama RT rumah kebakaran. Lari budak budak budak. Laporan nyampe rumah RT. Iya. Beberde beberde. Lu lihat rumah saya lagi kebakaran, jangan ngejedok gue pasti rame gampur gampur gitu. Selamat dah TV. Wah iya sampe cetong mulutnya sampe berenceng dong. Coba kalau orang Jawa simba laporan. Simba laporan nih? Iya. Dari rumah lari jadi dong. Iya. Sampai ke rumah RT. Sampai kalau contohin mas Arian ini dong. Iya. Nyampe di rumah RT. Laporan. Laporan sama RT. Bapak RT. Rumah saya kebakaran. Tolong siramin. Gebur. Gebur. Selamat TV sama duit. Selamat dari mana sempak ya buras begitu itu. Oh no apa tuh mbak? Orang apa napa mas? Jawanya dekil. Tau emang orang nopo-nopo, orang minjem topo. Mas Ki jadi apa? Sopo. Sampean. Saya? Dalem. Lah kotok ya? Ceh, hiluk di panggung dalem. Enggak dalem, ya di atas panggung. Enggak dalem. Mas Ki jadi apa? Sopo. Sampean. Saya? Dalem. Dua kali kotok. Dung, dung, dung. Rasanku di atas panggur, di alam, dung. Buset, kata dalam teh. Betul. Iya kali. Iya. Iya. Iya. Mas ini jadi opo, panjat. Sapa? Sampean dalam. Iya, gua dalam. Mas Iki manja. Dalam. Manja apa, teman? Panjak topeng, toh, mbak. Eh, yang dipanggil panjak topeng iki. Eh? Mbak, mbak, bukan panjak topeng, panjak topeng. Aku dari Purwokerto, mas. Bahasa saya kebanyakan, oh, jadinya topeng. Ini mbak nih, ada bacanya. Toto pepeng, tukang soto bopeng. Gue takut ada tukang soto gue. Panjak topeng. Panjak topeng. Topeng. Topeng. Cih, topeng. Topeng. Udah topeng ya topeng dah. Mas Iki manja. Je. Kalau manja siang apa malam? Kalau manja tuh saya malam, mbak. Kalau siang? Siang manja odong-odong. Getol sampean, mas? Getol tau, mbak. Malam manja topeng? Malam manja topeng. Siang odong-odong? Siang manja odong-odong. Bagus. Bagus. Malam aja topeng. Malam aja topeng. Siang odong-odong. Siang odong-odong, mbak. Bagus. Bagus. Malam aja topeng. Malam aja topeng, mbak. Siang odong-odong. Siang odong-odong. Bagus. Bagus, toh, mbak. Orang Bajo minum tolangin, toh, mbak. Malam melek. Malam siang melek, mbak. Siang juga melek. Iya, siang melek. Malam melek. Malam melek. Siang juga melek. Iya siang melek. Malam melek. Iya melek. Siang juga melek. Iya siang melek. Malam melek. Malam melek. Siang juga melek. Iya siang melek. Lewer, gua angon malah bikin ngeselin lu. Apa sampean orang ngantuk? Cek gua kepret lu. Mas Adung. Lama-lama gua lepa bocah. Iki lo masih iki kok marah-marah. Loh kenapa sih? Marah-marah. Aku dari Purwokerto. Ngalan dari mana ya? Loh kok sampean jadi marah karena topeng? Nanya-nanya, dia aku larang tuh mas. Iya siang kan sampean melek. Siang aku melek. Malam sampean melek. Malam aku melek. Kan siangnya melek, malamnya melek, kata topeng apa sampean orang ngantok? Iya. Lah itu rasaan sampean ngantok orang mas. Ya kadang-kadang tuh mas. Itu gue kalau lagi inget. Walah mas, aja marah tuh. Marah moro. Aku dari Purwokerto. Aman dari mana lagi ya? Mas Bolok. Cek bolok. Mbak-mbak lain mas bolok, mas buluk tuh mbak. Aku dari Purwokerto mas. Iya mas buluk, iluk bolok, bolok. Di sini orang-orang sawo ya mas. Ah, ono mbak sawo, sawo. Di mana tuh? Ono, belakang. Waduh mas, kemarin aku manggung deket sawo. Kemarin manggung deket sawo mbak. Banyak kopo-kopo banyak. Pada gatel aku mas, keketik terus. Itu kopo-kopo apa sih? Hama sawah teman. Cek kupu-kupu. Yang putih-putih terbangan para gatel. Cek mas, aku kekedok terus. Bukan kekedok, kekedik. Gak kekedok pengen jadi biarung lu. Bukannya kupu-kupu mbak. Itu yang disebutnya kopi-kopi. Kalau mas, udah gitu ada temennya. Sopo mbak. Itu yang disebut lembung. Pada ponos munduk aku. Lembung apa sih mbak? Itu yang hitam kayak sampean. Oh, orang lembing, hitam-lembing. Gua masa kayak lembing. Nyingir, nyingir, nyingir. Gua cak giginya lucu. Walah mas, iki badannya kurus kering, kuntet kayak petek kering. Tak boleh. Kenapa tuh? Kurus kering, udah dilarang tuh mbak. Itu kalau petai kering hitam banget tuh mbak. Mas iki? Bening. Waduh, badannya kurus kering kuntet iki. Udah mbak. Kenapa tuh? Nopo? Pasti banyak merokok iki. Iya mbak, banyak ojon. Wadah mas, banyak ojon ini. Hujan, ilok ojon. Itu yang disebut rontok-rontok itu. Iya itu hujan mbak. Banyak merokok tuh mas Adung? Nggih. Aja suka merokok tuh mas Balok. Emang ono apa mbak? Orang merokok dapat menyebabkan asapnya ngebol. Cih? Asap merokok bukan asap ngebol mbak. Apa tuh? Asapnya ngebul. Aku dari Purwokerto. Iya, Purwokerto. Hei! Dari mana aja? Kita baru ketemu. Sopo mbak? Hai orang Jakarta. Orang mana? Jakarta. Lah dong jawab pindah kemana dong? Orang Jakarta? Iya. Sama sama ya po. Orang Jakarta? Iya. Orang Jakarta? Betel. Abeng. Ya. Abang, bukan abeng. Abang orang Jakarta? Iya. Jakartanya mana? Oh no, penyeng preyek. Abang mana sih bang? Oh no, Jakarta dekat laut ya. Tanjung Priuk. Iya, Priuk. Eh juga orang Jakarta. Jakartanya mana po? Eh iya. Gledek. Buger, buger lo. Lu Jakarta gledek. Mana hujan ya? Mana teduh-teduh ngomongin gledek lu. Pasar anjing. Glodok. Kemana aja bang? Sopo? Abang. Jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya. Abang. Iya. Kemana aja? Jakarta. Udah lama jereng-jereng belek. Gila kurus Jakarta jereng ngongko belekan ngongko. Hat bagaimana sih bang? Yang agak balik-balik. Iya. Jarang-jarang pulang. Nggak pulang-pulang? Iya. Nya ada. Hah? Nye. Nye. Nya. Iluk nye. Berisik banget ah. Hujan-hujan bukan cetom gae. Makanya kalau balik gue payung apa? Cetom gue kayak bebek baru jumpanin. Tanya jadi apa? Mbak jadi apa tuh mbak? Aye. Jakarta ya? Iya. Jadi apa mbak? Jadi topeng bang. Topeng? Iya. Bisa nyanyi mbak? Hah? Nyanyi. Wani piro? Nyanyi. Wani piro? Nyanyi. Wani piro? Oh, jebon, jebon. Nyanyi, Bang. Nyanyi. Mau nyanyi apa, Bang, sama saya? Lagu Empop. Empop. Bagaimana ya? Pop. Empop. Tak sengaja. Tak sengaja. Lewat depan rumahmu, ku melihat ada sempak biru. Jemurnya orang mau dibenahin. Tahu di depan rumah jadi baik. Lah Bang, bagaimana sih? Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru. Iya, yang lagunya si Desi Ademsari. Desi Ratnasari. Dia sih indahnya bendera kuning. Nah, si Buluk mati nih, Bu nih. Jangan lagu itu. Jangan lagu itu. Enggak enak. Enggak enak. Lagunya diganti. Ganti. Lagunya Wali. Wali. Wali. Kau bilang padaku kau ingin bertemu. Ku bilang padamu, oh ya nanti dulu. Aku lagi sayang, aku masih mules sayang. Belum juga cebok sayang. Ini disiram, Mbak. Siram. Basah. Amalnya ngapain? Situ. Iya. Nongkrong. Iya. Apa sih saya cebok ya? Lah. Ini meresap sampai ke dalam, Mbak. Itu baru kalau lagu Wali. Lagu Wali. Minta lagu apa, Bang? Lagu dangdutnya, dangdutnya. Bayar dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Musik. Musik. Apa ngetui, Bang ngetui. Kenapa gak pulang-pulang? Bang bilangin apa, Bang Toib suruh pulang, Bang? Hah? Bang Toib suruh pulang. Kasihan anaknya gak makan-makan. Dia mau ngontraknya di mana, Pok? Gak tahu. Lah, nanyin Bang Toib sama gue, kenal gue orang. Lagu anu ya? Lagu apa? Lagu Kosida, Kosida. Kosidaan? Iya. Pak Ucidik. Yang duel. Duet, duet, duet. Kalau berdua itu duet. Kalau bertiga triwet. Kalau berempat forwet. Kalau berlima copet. Yuk kita nyopet. Biluk nyanyi Kosida nyopet dulu. Sekian lama aku hidup bercanda. Suami tercinta Palimas telah lama tiada. Biar lo, meduk-meduk lo, nih gara-gara ansip nih. Lah emang tuh? Hah? Ih lo kan anak pada meleduk, Bang. Lah? Hah? Ini yang anak pada meleduk mah lagu balonku, budeg. Balonku? Balonku. Bisa saya, Ge. Iya. Versinya, apa sih? Berondong tua. Berondong tua. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, asik, merah muda dan biru. Meletus balon hijau pudar. Meletus balon hijau dar. Itu barusan. Balon meleduk ke gede, meletus balon hijau, buar, oh biar. Kaget, Bang. Itu baru lagu gitu. Apa? Gua. Nih, kalau gua lagu rock. Gimana? Rock. Siap. 1 2 3 4. Hey! Jalan kau. dulu mitan lu ampo gua kambuh meletus balon ijo kempes itu mah atuh balon kempes di arah bae lu gimana sih ya. Gimana ge? Bye. Eh di mana-mana ge oh yes bukan meme. Manyun, cipu. Monyong mulut lu katanya. Galak-galak. Dia hanya bang ini yang kesel. Jangan suka nangis. Eh kalau diajarin jangan pakai nangis. Gagu, suruh keluar aja. Gagu. Gak bisa ngomong. Gagu si bebe, si bebe. Menye. Lopat. Papa tau. Menye. Lopat. Papa tau. Lalu ngapa sih lu? Lan bocah tua-tua penyakitan ya. Lah, woi, nih gua di sini mau nyanyi. Apanya gagu dia? Ini pindah ke sini. Lah, ini bocah sakit manjak lu mah. Iya, emang gak bener gua udah di rumah. Lah, enggak ngerti. Nih, kejadian. Ada setannya tuh, jangan diinget tuh. Pindah lu. Lalunya juga sih. Wah. Tuh kata gua gak ada setan. Bener ada setannya di sini nih. Nih hasil diinjak. Mas bang, jangan diinjak bang, kesambet bang. Tuh kata gua gak apa tuh. Jangan diinjak. Jajal. Setan aja bayab kan. Setannya bader pindah wah ya. Nyanyi mana? Nyanyi mau bisa nyanyi. Bu. Berendang garing. Garing dari mana orang kena hujan lah. Berondong tua. Lagu mah lagu yang keluaran sekarang menora. Apa? Lagu undian. Undian. Sungai Gonggo. Bagaimana bang? Sungai Gangga India. Hah? India Miun. Dia sama Gus Miun. Sungai Gonggo. Nih penari India. Lagu India mau banyak. Iya. Yang lagu si Amir kan. Berejel tinggal biraknya. Apa nih? Lagu itu. Bukan begitu budak. Bukan merejel tinggal birak. Merejel tinggal birak. Meradil tere kerakna. Nah. Halo. Lah kayak burung pinguin bocah ini. Lu pada mau kabur kemana? Ini India keserimpet lu man. Lah. India kena kalah sindet nih. Kalah sindet. Lagu India mah yang enak lagu gua. Bagaimana? Nehi. Nehi. Nehi. Nehi. ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Nehi nehi tuh orenakannya ya. Enakan dari mana? Pertamanya memang iya nehi nehi. Soalnya ke puncak gunung. Oke. Itu mah naik naik ke puncak gunung. Tapi si nehinya masih kecil. Masih kecil. Iya protes mulu lu mah. Iku berarti. Penarin dia. Penarin dia. Jadi Sri. Sri Depi. Sri Gala. Amit, Amit, Amit. Amit Tabacan. Amit, Amit, cabang bayi. Najis Rala. Cui, cui, cui. Ada jam. Penari lapar. Latar. Hah? Penari latar. Bukan lapar. Iluk lapar. Lapar mah yang gak makan-makan. Iya itu kayak belum makan bayi. Lagunya lagu apa? Lagu apa? Hamku Hamisi Curelu. Iya. Boleh, be, boleh, boleh. Hamku Hamisi Curekan. Aduh, itu mau bocah bacotnya orang makanin bangku anu impres. Oke. Hamko hami se curalo ilmi kahitum cupalo. Hamko hami se curalo ilmi kahitum Jepalo Amka. Mati mati mati si Amit ngusru. Amit gua mau suruh ke nyender bu. Eh lah Amit itu si Amit mau kemana? Amit puri. Waduh, pengen bersih main hujan-hujanan. Nah, saudaranya salaman. Shit, iya benar. Si Amit ketemu si Amat. Hah? Ngapain dia lo tanggapin dia gua kagak? Hamko hamise curalo bersandar di tanganku. Iya, gua tahu. Kahitum jupalo kembali ke pelukanku. Hamka kelek jangan mendekat, aku akan pergi jauh, lu nyender wae. Siapa yang nanggapin lu? Lah pergi. Bela manyo. Ila gagu nambah. Heh, gua ilo. Kesel. Enggak senang. Kalau misalnya kesel mah bang, rokok buang rokok. Rokok buang rokok. Bukan rokok. Rokok. Bukan. Gigi. Gua baru ngalamin. Lu rokok nempel. Orang marah-marah ada keluarin gigi tontotin. Apa lu julung-julung? Nyanyi India kagak ada yang ada betus lu. Boy lu kayak bisa nyanyi be lu. Nih nyanyi India apa nih kayak gua nih. Boy lu segala nyanyi India kayak lu. Lu dengerin nang nyanyi India. Muka aja bukan orang India lo. Orang mana? Orang campuran lu nih. Campuran apa? Orang luar negeri. Orang campur semen. Emang gua kuli bangunan. Nyanyi India mah kayak gua nih, lagu dari yang nyohor kemarin ini, Bitu Rohman. Bitu Rohman. Yang lagunya China China. Bagaimana dah dah. Lu dengerin lagunya nih. Ya gua dengerin. China China China, China China China. China, China, China, China, China, China. Emang bener China, kopinya menyusul kali. Monyong, monyong, monyong, monyong, monyong, monyong, monyong, monyong. Lagu India mah yang bener. Orang lagi nyanyi lu pakai protes belu. Lu maunya lagu apa sama gua? Lagu apa, Jing? Gak apa-apa, lu aja nyuk. Lagu-lagu ST12. ST apa? Charlie 12 sekarang iya. Diganti sama Setia Ben. The Ben. Gua enggak tahu pokoknya gue itu. Lu. Lu Charlie Angus. Coba gua pengen denger lagunya. Kau gadisku yang manis. Coba lihat aku di sini. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Abang tukang bakso. Bulat seperti bola pipong, kalau bohong giginya ompong. kalau bohong bibirnya monyong. Lo monyong? Bukan begitu, budak. Bagaimana? Charlie. Lo coba mana lo? Kau gadisku yang cantik. Asik. Coba lihat aku di sini. Coba tengok di atas genting. Atas dan genting basah semua. Tik tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun ser tidak terkira ser. Cobalah tengok ser. Tik tik tik giginya rintik. Giginya rintik lemak. Gilok gigi orang rintik. Aduh nyanyi nyemprotin gue lemak. Cari ke situ-situ lagunya. Tapi gigi kalau rintik bagus melinteng. Lu kenapa gigi gue rintik? Nyanyi kagak nih. Woi lu segala jia-jia lu. Kita nyumbang satu lagu. Nyumbang satu lagu, Po. Abang kan ini semua bertiga, berempat sama saya bisa ngelawak semua. Kita susul Bang Maja sama Bang Madi, Bang, di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Wah, bohong lu, bohong. Penipu lu. Bohong. Di mana emang? Lah, Maja sama Madi di belakang. Lu kaki orang di manjak dia doyan banget nginjekin kaki. Hei tiduran situ kiki lu gue injek. Iya kita kan pinter semua bang. Iya. Iya kita ngibur Bapak Sebul Hajat. Bapak Sebul Hajat, Bapak apa Bapak namanya? Bapak tukang cabe. Bapak jambul. Bapak cabe. Jambul. Iya Bapak cabe tukang jambul. Tebulak itu. Salah dagang ya. Jambul, Bapak cabe. Jambul. Tukang cabe. Nama jambul jelek banget. Wah jangan ngatain orang deh. Apa lu Tumin? Musik. Hiburan kok hiburan. Buat Bapak Jambul, Sebul Wet sekeluarga. Agar bawa seti sing kaya kelawan. Tunggu sampai balai merah bilawan. Yen kula mengkenen kula beli pen. Gemes sampai balai merah bibengen. Layang-layang orang kenang keterangan. Nanti senyum layang kaduh. Diharapkan oleh tuan rumah dan juga masyarakat sini. Betul. Dengan kehadiran Bang Maja dan juga Ayah Madih akan kami tampilkan untuk Anda. Ya. Sebelumnya kita minta tepuk tangannya semua buat Bang Madih dan juga Bang Maja. Oke. Selamat menyaksikan. Tepuk aja jangan lama-lama ntar kabur kayak burung dara. Thank you.